السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، mulai dari pertemuan ini seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya sampai nanti selama Ramadan insyaAllah, kita membahas tentang zakat, baik misalnya zakat mal atau zakat fitr. Sebetulnya memang tidak ada hubungan antara zakat mal dengan Ramadan, karena jatuh tempo zakat setiap kita berbeda-beda, haulnya berbeda-beda, ya, dan panen pun kalau untuk tanaman padi tidak semua orang panen di bulan Ramadan. Ada yang panennya di Syaban, ada yang panennya di Syawal. Tetapi ini karena sebagian kaum muslim menganggap ada hubungan dengan Ramadan, walaupun sebetulnya hakikatnya tidak ada, maka tidak ada masalah. Kapanpun kita bahas permasalahan zakat, sebetulnya tidak masalah. Akan tetapi karena ghirah kaum muslimin, keinginan kaum muslimin untuk melaksanakan kewajiban yang satu ini, biasanya di bulan yang suci akan timbul keinginan untuk dekat kepada Allah Azza wa Jal, yang siap mereka mengeluarkan, melakukan, memberikan harta mereka karena Allah. Maka sungguh suatu kesalahan umpamanya kaum muslimin begitu banyak berderma di bulan Ramadan, tapi mereka lupa akan kewajiban zakat. Karena Allah hanya mewajibkan di harta kita adalah zakat. Dalam hadis Al-Arabi masyhur tentang dia menanyakan tentang apa yang Allah fardukan kepada dia melalui Rasulullah, Rasulullah mengatakan di antaranya, engkau keluarkan zakatmu. Ya, apakah ada selain itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak, kecuali engkau melakukan tatawu, yaitu sedekah sunnah. Kata dia, aku tidak akan tambah, hanya zakat saja aku keluarkan, tidak akan bersedekah sunnah. Rasulullah mengatakan dalam di akhir hadis tersebut, orang ini beruntung, orang ini berjaya, orang ini menang. Ya, maka itulah sering di bulan Ramadan kita membahas tentang zakat, tujuannya untuk seperti itu, agar kita tidak lalai, tidak lupa, lengah akan yang wajib dan menyibukkan dengan yang sunnah. Dan ini bagian dari bisikan syaitan. Ya, banyak kita ketika melakukan hal yang sunnah bersemangat, ketika melakukan yang wajib lupa, lalai, lengah, tidak lagi konsentrasi untuk melakukannya. Padahal Allah sangat mencintai seseorang mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan yang wajib. Ya, takra syekh. Bismillah, qala al-muallif rahimahullah ta'ala, kitab az-zakah tajibu bi syuruti khamsah: huriyatun wa islamun wa mulku nisabin wa istiqraruhu wa mudiyul haul. Kitab zakat, wajib zakat dengan 5 syarat. Yang pertama huriyah, merdeka. Yang kedua Islam, dan yang ketiga mencapai nisab. Keempat istiqraruh, tetap. Dan mudiyul haul, lah mencapai haul. Ya, kitab zakah, muallif sini mengatakan kitab zakah. Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu kepada golongan tertentu. Jadi tidak semua harta, dan pun tidak semuanya 2,5%. Berbeda persentase yang dikeluarkan, dan pun yang dikeluarkan, diserahkan, didistribusikan juga tidak kepada sembarang orang. Ada orang yang tertentu. Bila ini yang dikatakan oleh Allah, hakum ma'lum wa fi amwalihim hakum ma'lum, dalam harta-harta mereka orang beriman itu ada hak yang tertentu. Ya, bila tidak terpenuhi ketentuan-ketentuannya, tentu kewajibannya tidak tertunaikan. Ya, tajibu bisyurutin khamsah, mu'alif mengatakan wajib bila terpenuhi 5 syarat ini. Pertama, hurriyah, merdeka, bukan budak. Maka budak tidak ada kewajiban zakat. kemudian Islam Muslim, ya, kewajiban zakat hanya pada orang Muslim. Kalau gitu, bagaimana dengan non-Muslim yang tinggal di negara Islam? Mereka kan tidak ada kewajiban zakat. Iya, memang mereka tidak ada kewajiban zakat karena mereka non-Muslim. Tetapi karena mereka tinggal di negara Islam dan mendapat fasilitas sebagai penduduk warga negara, maka mereka wajib membayar jizyah namanya, pajak per jiwa. Setiap jiwa setahunnya 1 dinar. 1 dinar per jiwa. Anggota keluarganya umpamanya ada 7 orang, suami istri dengan anak 5 orang, ya, maka mereka mengeluarkan per tahun 7 dinar imbalan fasilitas hidup di negara kaum muslimin. Yang muslim tidak ditarik jizyah, tidak ditarik pajak, hanya ditarik zakat saja. Wa mulku nisabin, dan syarat selanjutnya adalah memiliki 1 nisab. Bila hartanya kurang dari nisab, dari ketentuan batas, yang bila capai batas tersebut, harta tersebut terkena zakat. Nanti akan dijelaskan berapa nisab masing-masing jenis harta tadi. Bila kurang, umpamanya dia hanya punya kambing sebanyak 38 ekor dan untuk dikembangbiakkan, bukan untuk dijual, maka tidak ada zakatnya karena tidak sampai nisab. Atau dia memiliki tabungan 40 juta selama 1 tahun tidak tergerus, ya, maka ini tidak ada zakatnya karena tidak sampai nisab. Kemudian wastiqraruhu, istiqrar itu adalah harta tersebut mustaqir, tetap. Ya, apa arti tetap? Sudah menjadi miliknya, tidak bisa diotak-atik. Lawan tetap adalah tidak tetap. Apa contoh harta yang tidak tetap? Harta yang tidak tetap seperti umpamanya Anda menerima sewa rumah di awal, untuk kontrak rumah di awal untuk 1 tahun ke depan. Anda sewa di awal, terima di awal. Apakah ini sudah terkena zakat? Belum. Sudah di tangan Anda? Iya, betul, sudah di tangan saya. Tapi belum terkena zakat. Kenapa? Kenapa, Ustaz Ihsan, kira-kira? Karena belum tetap di tangannya. Walaupun sudah masuk rekening saya, iya, sudah masuk rekening saya. Qadar Allah, ternyata umpamanya rumah yang saya kontrakkan tadi umpamanya ambruk, hancur. Ya, di bulan ke-7, ya, yang 7 bulan betul hak saya, tapi yang 5 bulan haram bagi saya. Saya wajib memberikan tergantung kesepakatan. Saya katakan kepada dia, mau kamu cari, saya carikan pengganti 5 bulan ke depan, saya sewakan untuk kamu rumah dengan spek yang sama di tempat si fulan. Kalau dia mau, udah, saya sewakan. Kalau dia tidak mau, saya kasih uang sisanya. Padahal tadi kalau sudah saya zakatkan, ya kan belum sempurna milik saya, paham? Begini, maka sebuah kesalahan fatal. Sebagian ada orang memahami bahwa menghitung zakat itu adalah gaji setahun. Ya, umpamanya nisab tadi kita katakan, andai 85 gram zakat, 85 gram emas sama dengan 50 juta. 50 dibagi 12. Dapatnya berapa? 4 juta sekian, ha? 4 juta enggak, 4 juta 500. Lalu dia mengatakan, orang yang gajinya 4 juta 500, terima 4 juta 500, langsung potong 2,5%. Karena gajinya setahun sampai ini, sob. Ya, gaji setahun itu belum mustaqir haknya dia, belum diterimanya. Yang ini yang pas tengah ini pun dipakainya hidup sudah habis. Ya, maka ini persyaratan mustaqir tadi. Sama juga dengan seperti yang dikatakan oleh syarih di sini, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, kata beliau, bagi hasil dalam akad mudharabah, si pengelola terima bagi hasil. Ya, setahun sudah, ya, membuat akad, berakad. maaf, akadnya selama 1 tahun. Di bulan ke-6 sudah, di bulan ke-3 sudah balik modal. Dari modal 1 miliar, 1 miliar sudah kembali 1 miliarnya. Kemudian di bulan ke-4, 5, 6 mereka bagi hasil. Ya. Hasilnya per bulannya umpamanya dalam 3 bulan tadi dapat umpamanya 200 juta, 200 juta. Buat pengelola 200 juta, buat sahibul mal 200 juta hasilnya dalam rentang 3 bulan. Ya. Apakah ini sudah wajib zakat? Belum. Karena walaupun sudah sampai nisab, tetapi di sini belum sampai haul, anggap sudah sampai haul karena usahanya kemarin, tahun kemarin. Ya. Pokoknya usaha tahun kemarin sekarang bagi hasilnya. Dia sudah terima 500 juta umpamanya. Ya, si pemilik investasi investor terima 500 juta. Apakah si mudharib sudah harus mengeluarkan zakat sekarang? Belum, kepemilikannya belum mustakhir. Kenapa belum mustakhir, belum tetap? Karena dalam akad mudharabah, setiap kekurangan yang terjadi ke depan akan menggerus bagi hasil yang diterima ini. Jelas, Ihsan? Umpamanya di bulan, dibagi di bulan ke-11, di bulan ke-13 qadarullah rugi, dan kerugiannya tadi kan udah untung 2 miliar 1 miliar menjadi 2 miliar untung 1 miliar dan mereka bagi yang 1 miliar ini 500-500 di bulan ke-11. Qadarullah di bulan ke-12 ya terjadi kerugian dengan kerugian 3 miliar. Itu yang 500 juta yang diambil, serahkan lagi semuanya. Ya, karena menutupi pokok, karena pokok berkurang sekarang, malah ada hutang malah. Ya. Maka kalau dia sudah mengeluarkan zakat, ruginya banyak. Uang dikembalikan 500 juta, ya, padahal sudah dikeluarkan zakat 2,5%-nya. Ya. Ini maksud wastiqraruhu. Maka seperti yang saya katakan tadi, cara menghitung zakat gaji pegawai dengan cara menghitung gaji selama setahunnya kemudian setiap bulan dikeluarkan, maka ini tidak sesuai dengan hitungan yang dijelaskan oleh para ulama kita, di mana zakat tersebut berada 1 tahun dan ada syarat istiqrar, walaupun sudah Anda terima tapi belum terkena zakat. Kemudian muallif berkata, wa mudiyu al-hawli, dan berlalu 1 haul, berlalu 1 tahun untuk beberapa jenis harta. Ya, nanti beliau menjelaskannya. Berlalu 1 tahun. Ya, 1 tahun berarti 354 hari. Kan 365 hari. 364 hari karena Allah mengatakan inna adata syuhuri innallahi 12 syahrun fi kitabillah. 1 tahun, bilangan 1 tahun di sisi Allah itu, bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dan Rasulullah mengatakan bulan itu 29 atau 30. 30 atau 29. Tidak ada bulan yang 28, tidak ada bulan yang 31. Ya. Ini dia bulan yang beredar yang kita lihat di malam hari. Ya. Berlalu 1 tahun fi ghairi taqra syekh fi ghairi fi ghairi al-mu'assir. Mu'assir. Eh fi ghairi al-mu'assir dengan tanpa mu'assir. Selain yang diambil 10%. Aina. Apa zakat yang diambil 10%? Zakat tanaman dan buah-buahan. Ya. Padi diambil 10%. Makan pokok, kurma diambil 10%. Ya. Maka ini tidak perlu menunggu 354 hari. Setiap panen. Karena Allah mengatakan wa atu haqqahu yawma hasadih. Keluarkanlah kewajiban dalam harta panen tersebut, dalam harta tersebut pada saat panennya. Pada saat panennya. Tuasil. Kalau mu'alifu rahimahallahu ta'ala, illa nata'iju sa'imah wa ribahat tijarah walau lam yabluq nisaban. Kecuali nata'iju sa'imah, yaitu sa'imah binatang ternak. Nata'iju sa'imah, hasil dari binatang ternak, artinya induknya sudah pada saat Anda mulai berternak kambing, kambingnya sudah sampai satu haul dan sudah 40 ekor. Ya. Dalam rentang waktu sampai haul ke depan lahir anak kambing di ada yang di bulan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11 tadi. Ya. Ini kan berarti belum setahun mereka ketika induknya yang 40 sudah setahun. Iya atau tidak? Maka ini tidak perlu menunggu haulnya. Pusing Anda nanti. Akan Anda tandakan di lehernya, catat tanggal lahirnya. Kamu lahir tanggal sekian, berarti zakat kamu 394 hari dari hari kelahiran kamu. Ya. Tidak. Ini mengikut kepada induknya. Terus waribahat tijarah, dan keuntungan perniagaan. Keuntungan perniagaan. Anda mulai buka usaha dagang, umumnya dagang sembako. Ya, modal 100 juta rupiah. Dari 100 juta rupiah tadi 20 juta umpamanya untuk sewa ruko dan interiornya dan tempat-tempatnya. 10 juta Anda sediakan untuk cash flow-nya. Berarti tinggal 70 juta. 70 juta Anda belikan beras dan kebutuhan sembako yang akan dojol belikan. Ini kan sampai ini sob. Ya. Hitung setahun setelah hari ini buka tadi, mulai dagang tadi. 354 hari. Ya. Kalau hari ini adalah umpamanya 25 Syaban, 25 Syaban tahun depan, ya. Harta 70 juta naik menjadi 300 juta. Ya. Apakah Anda zakatkan 70 juta? Ini yang barang ya. Kalau yang interior semuanya kita turun nilainya. Ya. Yang barangnya dari 70 naik menjadi 300 juta. Apakah zakat Anda hanya 70 juta saja karena yang lain itu belum satu haul, atau dari 300 juta? Ini dikatakan oleh mu'alif, walau lam yabluq nisaban, walaupun belum sampai nisab, ya, itu dia mengikut ke induknya tadi. Berarti zakatnya nanti di 24 Syaban tahun depan 300 juta bukan 70. Kalau kambing tadi ya tambah dia tergantung pada waktu itu. Kalau dia melewati nisab 120 berarti keluarkan 2, 21 keluarkan 2 ekor. Tapi besi di bawah 120 sampai 40 memang cukup 1 ekor saja. Fa inna haulahuma haula haulu aslihima in kana nisaban. Karena sungguhnya haul keduanya. Keduanya tadi yang mana? Sa'imah dan ya, nitaju sa'imah ya, dan ribahat tijarah mengikuti haul pokok keduanya apabila telah mencapai nisab. Wa illa fa min kamalihi, atau dari kamalihi, sempurna kesempurnaannya. Fa inna haulahuma, haul keduanya adalah haul dari induknya tadi, pokok uangnya. In kana nisaban, jika induknya tadi sudah satu nisab, enggak perlu bikin haul lagi sendiri. Ya, wa illa fa min kamalihi. Tapi jika tidak, pada semenjak sempurna nisab. Maksudnya begini. Tadi ketika kambing mulai 40 kan ya. Sekarang kambing mulai 35 sampai nisab. Tadi sampai nisab. Yang kambing 35 ekor belum sampai ini sob. Ya. Alhamdulillah di bulan itu di Syaban 24 Syaban. Di bulan Syawal beranak 10. Sampai ini sob 40. Ya, 4 jadi 45 sampai ini sob. Pada saat 45 tadi di situ mulai haul. Ya. Maka haulnya mengikut haul sempurna nisabnya. Ya. Atau tadi dagang dia modal sebanyak 60 juta, dia keluarkan uangnya 60 juta. Tapi sewa rukun tadi udah habis 20 juta. Tinggal 40 juta. 40 juta sampai nisab? Belum. Nah, nisabnya adalah 85 gram emas. Ya, anggap kita katakan sekarang sebenarnya 53 atau 54 juta. Ya. Ketika mulai 24 Syaban belum sampai nisab. Di Syawal penjualan tinggi di Ramadan alhamdulillah mencapai, ya, ketika masuk di angka berapa tadi? 54 juta. Di pertengahan Ramadan di tanggal 17 Ramadan dihitung ini sudah sampai barang yang dijualnya ini sudah senilai 54 juta. Pada saat itu dia mulai menghitung nisab dan semuanya mengikut kepada itu. Yang harta-harta yang mengikut tadi nica jusaima wa ribha at-tijarah. Yakfi Syekh. Baik, pendengar dan pemirsa Radio TV, sampai batas ini kita bahas dari matan kitab zakat, dari kitab Zadul Mustaqnik, dan insyaAllah kita akan perdalam dalam sesi tanya jawab. Silakan bagi anda yang ingin bertanya terkait dengan bab ini secara khusus di line telepon 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Baik, kami terima telepon yang pertama. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Pertanyaan zakat doang. Ya, silakan. Enggak bisa pertanyaan di luar itu, Pak. Bagaimana, Ustaz? Seputar muamalat. Baik, silakan seputar muamalah ya. Iya, iya. Iya, Pak. Saya mau bertanya, ada ini dengan hamba Allah, kalau misalnya ada orang, Pak Ustaz, dia suami istri. Pada saat suaminya itu punya hutang di bank sampai puluhan juta, dia meminjam gelang istrinya, perhiasan istrinya untuk melunasi bank tersebut. Akhirnya udah lunas. Tapi si suaminya ini punya rumah dua. Rumah pertama itu enggak uang suami semua. Ada uang adik istrinya sebagai DP, dan yang rumah kedua itu pure uang suaminya. Tapi suaminya itu mengatakan nanti saya lunasin gelang-gelang saya itu, gelang-gelang istrinya itu dengan rumah yang kedua yang pakai uang suaminya itu. Kadarullah, suaminya sekarang udah punya istri tiga, istri kedua ketiga. Ya, istri yang dia hutang itu istri pertama. Istri kedua dia udah beliin rumah satu. Sedangkan istri ketiga itu masih mengontrak. Tapi bagaimana bila suami ini meninggal? Suami ini kan masih mondar-mandir di rumah istrinya yang pertama ini, masih menginap. Tapi kan dia udah mengatakan gelang itu diganti dengan rumah Pak Ustadz. Apakah pada saat meninggal rumah yang kedua ini tetap dibagi warisan? Dan apakah rumah yang pertama juga dibagi warisan? Sedangkan uang DP-nya itu uang adik istrinya Pak Ustadz. Suaminya cuma membantu untuk membangun-bangun rumah tersebut. Mohon penjelasannya ya Pak Ustadz. Ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz. Rumah yang pertama, ya, ada saham adik ipar. Dinilai saham itu pada saat membangun tadi. Umpamanya saham adik iparnya adalah sekitar 30 juta. Kemudian si yang suami ini melanjutkan dan dia keluar uang 70 juta. Berarti si suami memiliki 70 juta, si adik ipar memiliki 70%, si adik ipar memiliki 30%. Kapan ingin dijual, kapan ingin ditempatin, kapan ingin disewakan, hasilnya semuanya dibagi 70-30. Andai nanti terjual dengan harga 300 juta, ya, berarti 30% dari 300 juta diambil oleh adik ipar tadi sebanyak 100 juta kurang lebih. Ya, kemudian 70%-nya diambil, ya, kurang. 70%-nya diambil oleh suaminya tadi. Ini yang rumah pertama. Rumah yang kedua dia mengatakan nanti diganti dari emas, emas itu diganti dari rumah. Pernyataan diganti dari rumah, apa maksudnya? Apakah rumah dihibahkan selisih antara gelang dengan harga rumah, atau dibayar dengan saham di rumah tadi? Yang jelas sekarang kalau belum ada penentuan sahamnya, penyerahannya, ya, kalau belum ada penyerahannya, maka pada waktu dia menyerahkan dinilai dengan emas tadi, dan itu mungkin bisa turun naik harga emas pada saat dieksekusi. Terjadi meninggal suaminya tadi, maka dinilai dari harga rumah itu pada saat meninggal, ya, berapa emas, nilai emas istri tadi. Nah, ketika meninggal umpamanya harga rumah sekitar 500 juta rupiah. Nah, nilai gelang emas tadi sekitar pada saat saat dia pinjam dulu tidak segitu harga rupiahnya. Nah, pada saat meninggal harganya umpamanya 100 juta rupiah. Berarti istri memiliki 1/5 dari rumah tadi. Adapun istri ketiga sudah dapat, istri kedua sudah dapat rumah, sudah dihibahkan, itu milik dia sudah. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi yang bertanya dan juga bagi yang lainnya. Jazakumullah khairan. Kita berikan kesempatan yang kedua, silakan di line telepon 0218236543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dari Pak Mahmud di Parung Panjang. Silakan Pak Mahmud. Jadi Ustaz, saya mau nanya tapi ini di luar tema, itu masalah muamalah juga ini. Silakan. Ya. Ini saya kan ada koperasi simpan pinjam uang tadinya, tapi saya kan kepin saya buat yang syariah gitu. Kalau begini Ustaz, umpamanya anggota pinjam uang tapi enggak ditentukan bunganya, andai kata yang anggota mau ngasih tambah silakan, enggak ya enggak apa-apa, itu gimana, bisa apa enggak ya? Ya, ya. Kalau simpan pinjam, kalau yang enggak ngasih tambahan ditentukan namanya, nanti bisa minjam lagi enggak Pak? Ya bisa, soalnya itu kan udah uang sendiri Ustaz, itu maksudnya kan ini saya kan mau ngerobah, memang itu kan riba gitu, udah tahu ya, kan? Ya. Saya suka sering. Kalau riba ya, sebaiknya yang namanya koperasi sebaiknya adalah bentuknya usaha sehingga berkembang uang masyarakat, uang anggota yang dipegang tadi. Sebagian kecil disediakan umpamanya dialokasikan dananya untuk simpan pinjam yang sifatnya memang darurat, tidak bisa tidak bisa umpamanya di cover atau ditangani oleh yang jenis usaha tadi. Kalau umpamanya dia ingin beli batu, beli semen untuk bangun rumah, itu kan bisa koperasi pergi beli dulu kemudian jual kepada anggota bawa ke rumahnya, ya, itu bisa dapat untung. Tapi ada mungkin umpamanya tidak bisa, seperti umpamanya biaya rumah sakit. Kalau di kita kan repot, umpamanya koperasi bayarin dulu, ngurusin dulu, enggak, biasanya repot. Atau dia mau sekolah, ini juga repot, ya. Maka ini sifatnya mendesak, boleh diberikan pinjaman. Tapi kalau yang sifatnya seperti tadi, bisa dibuatkan akad jual beli, ya, dia tidak diberikan pinjaman rupiah. Sehingga dengan demikian, bagian dari koperasi ini menghasilkan uang yang halal untuk para pesertanya, dan peserta yang kehidupannya memang terjepit dan susah mendapatkan pinjaman tanpa mengurangi, tanpa ada pertambahan dan tidak ada riba. Dan pada saat dia berprestasi tinggal dipotong dari saham dia atau uang keikut pesertaannya dalam keanggotaan tadi. Jelas Pak Mahmud? Ya ini gini ya Ustaz, memang itu kan sudah saya ini kan ya, jadi sebelumnya memang sudah ada istilah dana untuk emergency, paling besarnya kan cuma paling 1 juta lah, memang itu enggak diambil. Ini maksudnya saya kepin merubah, tapi memang kan banyak apa kebanyakan anggota itu nggak setuju ini saya sebagai pengurusnya gitu. Jadi Pak Mahmud, Pak Mahmud. Ya, ya, ya. Saya ada konsultan, ada teman-teman dan tim yang kami alhamdulillah sudah menangani banyak koperasi karyawan, bahkan koperasi perusahaan-perusahaan yang lumayan besar di negara Indonesia ini. Mereka bahkan mau bersyariah dengan baik. Jelas Pak Mahmud, jangan putus asa. Ya, maksudnya yang gini tadi, makanya ini kan saya mau rapat ini besok hari-hari satu terakhir gitu. Andai kata pengurus nggak setuju, atau anggota nggak setuju, saya memang saya lebih baik saya keluar. Maksudnya tadi ini tinggal satu solusi tadi, Ustaz. Bagaimana tadi yang anggota itu kan banyak kan pinjemnya yang uang, tapi maksud saya itu kan udah uang sendiri. Jadi nggak usah ditentukan bunga sama sekali. Andai kata yang mau ngasih tambah ya diterima, andai kata enggak pun nanti pinjemnya tetap dikasihkan, itu udah uang sendiri. Ini ibaratnya yang nabung lah, ngasih tambahnya nanti akan dipulangkan lagi kesan bisa sampai 75% lah, berapa lah paling-paling, andai kata cuma keputung buat pengurus aja paling itu aja, bisa enggak kayak gitu? Wallahu salam alam, yang jelas pinjaman sebaiknya jangan ada tambahan. Itu ya. Aduh. Demikian Pak Mahmud, betul-betul bisa difahami. Ya ada kebiasaan. Satu lagi nih Mas, Ustaz, kalau ini kalau masuknya itu aduh susah ya, mumpung-mumpung bisa masuk ini. Silakan Pak. Satu nih masalah waris. Andai kat ini mana Ahmad meninggal. Iya. Punya satu orang istri. Nah. Ya, punya anak dua perempuan. Orang tua dari Ahmad udah meninggal semua. Nah. Itu warisannya itu. Anak laki-laki nggak ada, Pak Rahman? Tidak ada. Ya, anak perempuan semua. Dua ya, Pak ya? Nah. Ya, itu warisnya nanti dibagi buat kemana jabat, cuma ke anak doang sama istri apa ada ke asobah lainnya? Asobahnya sudah tidak ada yang hidup satupun. Enggak, maksud saya ya kalau saudara dari sebentar jadi saya hitung 1/8 dengan 2/3 8 dengan 3 24 kemudian 3 8 16 ini ada sisa 5 Pak. Ada asobahnya beliau enggak? Asobahnya dari Pak Ahmad ini. Saudara laki-lakinya ada, ya, saudari ada, perempuannya? Ada, masih ada Pak. Nah, itu 5 itu buat saudara-saudari laki-lakinya. Oh, tapi yang menerima saudara yang saudara Ahmad yang laki-laki aja, kalau yang perempuannya enggak nerima. Nerima. Berapa, makanya saya tanyakan berapa saudara laki-laki, berapa saudari perempuan Ahmad yang kandung? Bapak si ibu. Oh gitu ya. Dibagi 2/1. Coba berapa saudara laki-lakinya, berapa saudari perempuannya? Ya kalau saudara perempuannya udah enggak ada, saudara laki-lakinya ada 2. Berarti saudara laki-lakinya aja. Yang 5 ini untuk 2 orang saudari laki-laki, saudara laki-lakinya. Istrinya dapat 3/24, anak perempuannya dapat 16/24 karena 2 orang masing-masing 8/24. Yang saudara laki-laki mendapatkan 5/24, masing-masing 2.5/24. Dibagi semua Tak Ahmad menjadi 24 bagian. Ya. Oh, berarti selalu patokannya berarti umpamanya ada ahli waris berapa, netungnya ke rumusnya ke istri ya Ustaz. Ya, umpamanya ada laki-laki 2, perempuan 1, berarti 5 dikalikan 1/8 yang kali istri, patokan rumusnya begitu ya Ustaz ya selalu ya. Kalau rumusnya mungkin butuh waktu penjelasannya Pak, nanti kalau bab waris nanti Bapak hadir atau lihat di ya. YouTube ada saat ada latihan, ada pelajaran-pelajaran waris yang pernah kita lakukan ya. Ada di YouTube cara penghitungannya. Ya, demikian ya Pak untuk perhitungan ya, sementara ya. Ini ya. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada khair Pak Mahmud di Parung Panjang ya. 2 pertanyaan, semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi Bapak dan juga bagi yang lain. Kami berikan kesempatan yang ketiga di line telepon, silakan di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Rudi di jalan ini, Pak. Silakan Pak Rudi. Saya izin bertanya, Pak Ustaz. Fadal Rudi. Saya punya properti. Ya. Karena tidak terurus, itu properti itu saya ingin jual. Nah, kemudian nanti untuk zakatnya bagaimana ya, Pak Ustaz? Ingin ini properti ini ketika dibeli bukan tujuannya untuk mengembangkan harta. Bukan, jadi memang sebetulnya untuk usaha, Pak Ustaz. Cuman karena lambat laun usaha itu tidak ada yang ngurus, kemudian properti itu sepertinya akan rusak. Nah, itu properti saya sewakan, Ustaz. Disewakan. Ya, kemudian sesudah disewa ternyata yang nyewa ini mau beli, Ustaz. Ya udah. Selama sewa ini itu uangnya terkena zakat kalau sampai setahun digabung dengan nisab, digabung dengan uang yang lain. Selama ini sudah dikeluarkan zakatnya, Pak Rudi? Karena belum satu tahun, Ustaz. Uang Anda yang lain nggak ada satu tahun? Gimana, Ustaz? Menghitung zakat itu bukan setiap harta satu tahun, setiap rupiah satu tahun, tapi mengikut kepada seluruhnya. Ini pendapat Hanafiyah. Ya, anggap ini tidak ada, belum selesai. Kemudian yang tadi Anda jual, ketika Anda jual, kalau langsung uangnya Anda gunakan untuk kebutuhan lainnya dan kurang dari satu nisab sisanya, maka tidak ada zakatnya. Tapi kalau uang dari penjualan ruko tadi, properti tadi, masih tersimpan dalam berbentuk uang dan sudah berlalu satu tahun, maka terkena zakat. Oh enggak, Ustaz, maksudnya begini, Ustaz. Ini kan sewanya belum selesai. Tapi si penyewa mau membeli, Ustaz. Terus? Misalnya bulan depan itu selesai, Ustaz. Kemudian karena selesai saya mau beli. Itu kira-kira saya langsung di saat saya terima pembayaran langsung saya keluarkan zakatnya atau saya tunggu dulu satu tahun, Ustaz? Itu tadi yang saya jelaskan, tunggu dulu satu tahun. Ya. Ya. Bila masalah masih tahun masih berbentuk uang dia, jadi kenakan zakat. Oh gitu saja. Kalau sudah baru satu hari semenjak uang Anda terima, Anda belikan ke tanah atau Anda belikan ke barang yang dipakai mobil umpamanya, ya, karena kebutuhan, ya, maka tidak ada zakat mobil, tidak ada zakat tanah. Tapi kalau masih berbentuk uang, ada dia zakat uang. Siap. Demikian Pak Rudi. Terima kasih, Ustaz. Baik. Naam, jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga khair Pak Rudi di jalan. Hati-hati dan semoga Allah berikan keselamatan. Kita berikan kesempatan bagi pendengar berikutnya sebelum kami angkat dari pesan singkat di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Alhamdulillah bisa masuk, Ustaz. Terima kasih. Dengan siapa di mana, Pak? Saya Restu dari Bandung, Ustaz. Silakan Pak Restu. Ustaz, yeah. Jadi kami berusaha domba, Ustaz, pemegemukan domba. Nah. Total populasi itu pada saat awal tahun itu nggak sampai 40. Nah, di tengah jalan kami penggemukan. Sebelum Idul Adha kita jual semua. Jadi selama setahun tidak pernah bertahan di 40. Ada 100 turun lagi, tahun berikutnya juga 100 turun lagi gitu, Ustaz. Gimana ya perhitungannya? Pak Restu, ini berarti kambing untuk Anda jual? Iya, Ustaz. Ya. Ini jantan aja, Ustaz. Yang jelas kambing untuk Anda jual kan ya, bukan untuk dikembangbiakkan. Dijual, Ustaz, bukan kambing. Kalau kambing dijual, dia masuk zakat niaga, bukan zakat hewan ternak. Zakat niaga nisabnya adalah 85 gram emas, 54 juta. Oh, jelas. Sekarang 54 juta per domba Anda tadi berapa harganya perkiraan? Rata-rata? per ekornya itu di atas 3 jutaan, Ustaz. Di atas 3 juta. Ya. Berarti 3 juta 15 ekor berarti sampai nisab 54. Gimana, Ustaz? Untuk 54 juta berapa ekor? Berarti 54 dibagi 3 bagi 3. 54 bagi 3. 17. 17. Perkiraan 17 ya, anggap perkiraan 17. 17 ekor ya. Ya, kambing Anda sudah lebih dari 17 kan ya? Sudah lebih, Ustaz. Iya, berarti sudah sampai nisab. Nisab kambing apa nisab niaga, Ustaz? Nisab niaga, kan kambing Anda buat niaga. Nah. Kambing yang dimaksud dengan zakat hewan kambing, kambing sebagai hewan, itu kambing bukan untuk didagangkan. Nah. Ya. Kambing untuk diternak, dikembangbiakkan sampai banyak. Kalau dia butuh makan, dia sembelih, gitu aja. Kalau lihat tetangganya mau ada kenduri, mau ada nikahan, dia sumbang ekor seekor kambing. Pada saat Idul Adha, ya, kambingnya dia kurbankan untuk dia keluarganya, tapi bukan untuk dijual. Ya, itu yang 40. Tapi kalau Anda punya kambing untuk penggemukan tujuannya dijual, itu berbeda. Masuk ke zakat niaga. Zakat niaga. Zakat perdagangan. Hitungannya adalah 2,5%, bukan ekor hitungannya. Nah. 2,5% dari 20 ekor umpamanya satu berapa? Satu ekor kan ya. Nah, kalau 30 ekor umpamanya 1,5, gimana cara mengotong 1,5? Tidak dinilai dengan uang semuanya, kemudian dikali 2,5%. Jelas Aristu? Jelas, Ustaz. Sekali lagi, Ustaz, untuk jika perkembang biakan di atas 40 ekor itu dibayarnya berupa uang atau hewannya langsung? Ekor, masjid, ekor, ekor. Ekor tau kan hewan, hewan. Ya, hewannya itu sekarang yang menerima zakat nggak nerima berupa hewan. Gimana mengkonversikannya, Ustaz? Antum beri ke fakir miskin kambing, enggak mau dia. Oh, iya, fakir miskin. Kalau enggak, iya. Antum jangan kasih ke amil zakat mereka enggak mau ngurusin kambing antum. Langsung kasih ke fakir miskin. Wah, ya. Syarat, tidak ada syarat sah menyalurkan zakat harus ke amil zakat, tidak. Ya, langsung kasih ke fakir miskin yang mana enggak mau kambing. Orang kaya pun mau kambing. Antum kasih hibah. Nah, Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada pendengar kita pada studi Bandung. Barakallahu fiik. Baik, kami akan bertanya dari pesan singkat dari Abu Ahmad di Bekasi. Ustaz, lembaga tempat saya mengajar hanya menggaji pengajar sesuai kehadiran. Tidak ada tunjangan berobat apalagi THR. Padahal setiap peserta belajar wajib menunaikan iuran di saat libur sekalipun, semisal bulan Ramadan dan Syawal. Bagaimana sikap kita akan hal ini, Ustaz? Wallahu ta'alam. Setahu saya, lembaga pendidikan itu punya aturan yang dibuat oleh pemerintah. Ya. Bila bahkan untuk keikutsertaan BPJS di tahun 2017 pemerintah sudah mewajibkan instansi perusahaan atau lembaga pendidikan yayasan yang pekerjakan lebih dari 5 karyawan untuk mengikutsertakan para karyawan tersebut BPJS kesehatan ya. Dan BPJS ketenagakerjaan boleh pilih sih, wallahu a'lam. Ya. Adapun masalah THR itu tergantung kesepakatan dan gaji per jam tergantung kesepakatan Anda di awal. Ya, masalah mereka dapat dari mahasiswa dan peserta didik besar dan kecil itu bukan urusan Anda. Yang penting kesepakatan Anda dengan dia, setuju enggak dia ketika di awal dia mengatakan Anda hanya gaji per kehadiran. Kemudian tidak ada THR, tidak ada bonus. Kalau dari awal Anda setuju, berarti ya orang muslim wajib memenuhi persyaratannya. Kalau Anda tidak setuju, jangan terima akadnya, cari sekolah yang lain. Ya, wallahu a'lam. Baik, saya jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, Bu Ahmad. Semoga ini menjadi penjelasan bagi antum dan semuanya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk zakat perhiasan, Ustaz, yang wajib kita keluarkan, apakah yang memang digunakan atau yang disimpan saja, Ustaz? Jazakallahu khair. Zakat emas perhiasan, ya. Wallahu ta'ala alam, dalam hal ini khilaf para ulama, tawilun arid, panjang lebar khilaf mereka. Tapi wallahu alam, yang dipilih oleh Oki bahwa zakat yang terkena itu dari emas adalah emas sebagai dinar, ya, atau perak sebagai dirham. Dinar, dirham adalah uang. Ya, enggak ada orang memakai hiasan. Dinar taruh di sini, dinar taruh di sini, ya, dirham, karena dia berbentuk bulat, koin. Ya. Ya. Ini yang terkena zakat. Adapun perhiasan, dia adalah malul kunyah, harta yang dipakai. Ya. Sama dengan mobil, sama dengan tanah, sama dengan rumah. Lebih mahal rumah daripada emas tadi. Ya, lebih mahal mobil daripada emas tadi umpamanya. Ya, tapi tetap tidak kena zakat karena dia malul kunyah, harta yang dipakai. Kalau dia disimpan saja, berarti ini bukan sebagai harta dipakai, ditujukan sebagai penyimpan kekayaan dalam bentuk uang, dan dia adalah emas. Ya, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair, demikian jawaban dan penjelasannya. Pendengar yang bertanya, sekilas khair. Kami akan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau uang di bank, saat uang di bank jumlahnya belum mencapai satu nisab, namun kalau digabung dengan perhiasan bisa sampai satu nisab, apakah ini dikenakan zakat bila sampai haul? Tergantung perhiasan dipakai atau tidak tadi. Ya. Kalau dia perhiasannya dipakai, tidak ada kewajiban zakatnya. Tapi kalau perhiasannya tidak dipakai, emasnya adalah tujuannya untuk nyimpan uang, kapan butuh akan dijual, ya, maka ini memang digabung dengan rupiah. Rupiah, status dia sebagai mata uang kan dikiaskan dalam hukum syar'inya, dia dikiaskan, dianalogikan dengan emas dan perak. Ya. Maka hukum dia semuanya sama dengan emas dan perak. Ya, zakatnya pun sama, digabungkan antara emas dengan perak, kan digabungkan. Anda punya emas 10 dinar, punya perak 100 dinar, wajib zakat. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membeli tanah dan rencana mau dijual lagi, Ustaz. Namun ternyata setelah bertahun-tahun belum terjual. Apakah selama belum terjual tersebut wajib dizakatkan, Ustaz? Ya. Dia membeli tanah dan tujuannya untuk dijual. Ya. Berarti ada untuk dagang. Ya. Dihitung haul zakatnya semenjak dia iklankan. Kapan diiklankan? Ya. Kalau diiklankan umpamanya niatnya iya, sudah terniat, tapi tidak diiklankan, maka belum terhitung zakat. Tapi sudah diiklankan tanggal 1 Syawal 14 umpamanya 38. 1 Syawal 14.39 belum laku, tetap dikeluarkan zakat. 1 Syawal 14.40 belum laku, tetap dikeluarkan zakat. Satu Syawal 14.41 belum laku, tak perlu keluarkan zakat. Satu Syawal 14.42 setelah 5 tahun baru laku. Bayar zakat 5 tahun ke belakang tadi. Ya. Tapi sudah 5 tahun niat terjual tapi enggak pernah diiklankan. Tahu-tahu ada orang beli. Ya, niat saja tahu-tahu ada orang beli. Ini zakatnya semenjak dia menjadi uang. Dia bukan harta perniagaan. Yang namanya harta perniagaan tentu diiklankan, dijual, diberitahukan kepada orang. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fik. Demikian pendengar yang bertanya, jazakumullah khairan. Kami angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum koperasi di sebuah instansi pemerintah apabila anggota mendapat hadiah berupa umroh dengan tanpa mengeluarkan uang, beli kupon atau yang lainnya, apakah halal hadiah tersebut, Ustaz? Wallahu'alam. Koperasinya bentuknya apa, simpan pinjam atau usaha? Ya, kalau simpan pinjam jelas ini adalah riba, dan hadiah umrohnya hadiah umroh riba, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah, bahwa bila orang yang pergi berangkat haji dan umrah, ketika meletakkan kaki di atas kendaraannya dan dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang menyebut panggilanmu, sedangkan dia berangkat dengan biaya yang haram, dengan uang yang haram, perbekalan yang haram, maka dikatakan pada dia la labbaika wa la sa'daik, tidak diterima kedatanganmu dan tidak engkau dapatkan kebahagiaan, ya hajimu tertolak, tidak diterima. Ya, itu kalau dari koperasi simpan pinjam. Tapi kalau koperasi dari usaha, ya, kemudian salah seorang investor mendapatkan fasilitas untuk berangkat ibadah umroh, maka ini dilihat apakah ini dari laba, ya, yang lalu hak pengelola ini dia berikan dalam bentuk hadiah untuk menarik para investor. Ini enggak ada masalah. Tapi kalau ini dipotong dari hak para investor, umpamanya investor dapat 50, kemudian pengelola dapat 50. Diambilkan hadiah ini dari yang bagian investor 50, untung umpamanya 2 miliar, 1 miliar untuk pengelola dibagi-bagi jajarannya, kemudian 1 miliar lagi buat investor, para anggota koperasi tadi. Kemudian kalau yang dibagikan itu adalah hak pengelola yang 1 miliar pertama, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau yang dibagikan adalah hak para investor yang lain, berarti diambilkan dari uang yang zalim. Ini harusnya dibagikan kepada seluruhnya, kenapa hanya Anda saja? Kecuali mereka umpamanya memberikan kesepakatan, ya udah kita berangkat bergiliran umroh, diambil dari laba atau dividen tadi, ya bergiliran. Berarti ini akadnya umrohnya hutang. Ya, arisan umroh untuk para investor atau para anggota di koperasi tadi. Wallahu a'lam. Baik, demikian pendengar dan yang bertanya. Memang perlu diperinci akan tapi secara global, secara umum demikian yang disampaikan oleh Ustaz. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Masih kami angkat dari pesan singkat dari pendengar kita, Dasuki di Kediri. Ustaz, bolehkah akad pinjam pakai? Orang pinjam uang dengan jaminan kendaraan. Dari awal memang ada kesepakatan kendaraan tersebut boleh digunakan oleh peminjam. Jazakallahu khair. Oleh peminjam atau pemberi pinjaman? Pemberi pinjaman. Nah, ini riba jahiliyah, ya. Ya, dimana si pemberi pinjaman uang, uangnya kembali tetap. Tapi ketika dia yang pinjam uang mengatakan boleh kau pakai, berarti kendaraan tadi dia tidak bayar sewa, gratis. Andai sewa motor per hari 100 ribu, dipakainya umpamanya 1 bulan sudah 3 juta. Ya, berarti sebanyak itulah ribanya. Uang pinjam umpamanya 5 juta. Setelah sebulan dikembalikan 5 juta tambah sewa kendaraan yang tidak bayar. Berarti pinjam 5 juta, kembalikan 8 juta. Inilah riba jahiliyah. Dan lihat 60% ininya riba, bunga ribanya. Lebih parah daripada lembaga keuangan riba sedunia. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair, demikian Pak Desuki, ya, semoga ini bisa difahami dan menjadi pencerahan bagi Bapak secara khusus dan semuanya. Kami angkat dari pesan singkat kembali dari Ilham di Bogor. Tabungan saya sudah mencapai nisab dan hawl di bulan Syaban. Rencana zakatnya mau saya salurkan nanti menjelang Idul Fitr. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Berdosa Anda. Anda di bulan Syaban Anda mundurkan sebulan. Mau gaji Anda dimundurkan sebulan? Ini hak fakir miskin. Allah. Ya. Dan bila wafat Anda dalam keadaan belum Anda bayar, tetap diambilkan dari tabungan Anda tadi zakatnya. Yang boleh adalah memajukan zakat sebelum tempo. Umpamanya dibalik, Anda zakatnya di akhir Syawal, jatuh haulnya. Tapi agar ingin kalian bulan Syawal kebutuhan kaum muslimin tinggi dan kaum duafa ingin berbahagia juga, Anda majukan pada bulan ke-11 baru sudah Anda keluarkan, kan belum wajib sebetulnya. Kalau untuk zakat boleh ya, karena Rasulullah SAW pernah minta kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau dan para sahabat yang kaya, ketika negara defisit butuh anggaran biaya, maka beliau minta orang-orang berzakat setahun, dua tahun, tiga tahun ke depan, terkumpul uang negara. Ya, gak perlu ngutang ke IMF udah. Subhanallah. Ya. Jazakumullah khair atas jawabannya. Kami angkat kembali dari pesan singkat dari Dayat di Bengkulu. Ustaz, profesi saya sebagai supir travel. Mobil yang Anda bawa bukan punya Anda, akan tapi mobil kredit riba. Apakah Anda sebagai supir tersebut termasuk di dalam tolong menolong dalam riba? Allah Ustaz. Ya. Kalau Anda tahu itu pemiliknya melakukan dengan riba, tinggal Anda nasihati bahwasanya Allah murkai riba, Allah menghancurkan riba, pelakunya dilaknat oleh Allah. Ya. Lalu dia mengatakan, iya, saya bertobatlah, ini terakhir saya ambil mobil pakai kredit riba, saya akan berusaha maksimal mungkin untuk melunasinya sehingga tidak ada riba lagi. Ya. Dalam kondisi demikian tidak ada masalah. Andai pun dia Anda ingatkan, kemudian dia tidak ada jawaban, bolehkah Anda gunakan mobilnya untuk disewakan? Boleh, tidak ada masalah. Seperti yang sering kita jelaskan tentang akad pinjaman yang mengandung persyaratan bunga riba. Nah. Apakah akad qardnya, pinjamannya rusak atau tidak? Dan ini sering saya katakan, ada khilaf para ulama. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan akad qardnya rusak karena dia menjadi satu kesatuan. Bercampur di situ qard dan ada persyaratan ribanya, persyaratannya haram. Halal bercampur haram menjadi haram. Ya, ini mazhab Syafi'i dikatakan Imam Nawawi. Jumhur para ulama mengatakan ini dua akad yang berbeda. Satu adalah akad qard, yang akad qard sah. Tapi ada persyaratan riba, ribanya yang batil. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya barang yang dibeli dengan qard yang ada persyaratan riba tadi, barangnya sah. Dia pakai, dia gunakan, tetapi dia secepatnya harus bertobat dari riba. Ya. Baik, Ustaz, kemulah kertas jawaban yang penjelasan. Demikian beberapa pertanyaan di pesan singkat kami angkat. Selanjutnya kami buka kembali pertanyaan via telepon. Silakan di 021 823 6543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Bilal, Jakarta, Ustaz. Silakan Abu Bilal. Ya, Ustaz, misalnya seseorang selalu membayar zakat malnya setiap Ramadan itu, Ustaz. Lalu tiba-tiba dua bulan sebelum Ramadan mendapat harta yang tidak diperkirakan, misalnya harta warisan. Itu apakah tetap haulnya yang harta warisan tadi ikut dengan yang induknya atau ditunggu satu tahun, Ustaz? Dalam hal ini khilaf para ulama, karena dia bukan ribhat tijarah, pengembangan dari induk. Kan ini enggak ada induk, enggak ada anak. Harta yang terpisah. Oh, oke, okay, Ustaz. Kan rupiah yang terpisah. Enggak ada anak, enggak ada induk. Tapi kalau ada anak, Anda induk, seperti Anda usahanya mini changer. Oh. Berkembang uang Anda itu ya anak induk. Kalau ini masuknya lain. Ya, kalau menurut Hanafi ya cukup Anda bayarkan di bulan Ramadan. Walaupun diterima baru 2 bulan. Sebagian para ulama mengatakan, dan ini mazhab jumhur, ya setiap harta yang tidak berinduk tadi, ya maka dia haulnya masing-masing. Tapi karena jadi susah, jadi repot jadinya. Betul, Ustaz. Ya, maka ikut pendapat Hanafiyah lebih aslam, lebih tenang, lebih menyentramkan dalam kasus ini. Oke, Ustaz. Jadi mohon maaf, Ustaz. Jadi apapun itu, walaupun haulnya diterima berbeda-beda, kita boleh memilih untuk membayarnya di setiap tahun yang sudah kita tentukan gitu ya, Ustaz. Kalau itu kan baru 2 bulan. Kalau di Ramadan tadi Anda bayar, berarti kan Anda majukan sebelum temponya. Iya, Ustaz. Itu kan boleh. Oh, oke. Paham? Kalau Anda ingin nanti di Rajab tahun depan silakan. Tapi konsekuensinya Anda akan mungkin lupa. Iya, Ustaz. Ya, karena jadi, berarti setiap harta Anda hitung, ini harta ini di tanggal 3 Rajab, harta yang ini di tanggal 10 Syawal, harta yang ini tanggal, kan pusing Anda jadinya. Betul, Ustaz. Ya, makanya yang lebih gampang seperti tadi yang dikatakan oleh Nafia pada Ramadan tadi, semua harta yang ada dikali 2,5%. Semua rupiah yang ada dikali 2,5%. Ustaz. Ya Allah barik fi. Jazakallahu khairan barakallahu barik fi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa JTV, kami berikan satu kesempatan terakhir, silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya. Baik, kami angkat. Halo. Silakan sudah masuk. Iya, baik. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Pak Herman dari Kalimantan Barat. Silakan Pak Herman, silakan. Ustaz. Iya, Pak Herman. Saya ingin bertanya. Nenek saya meninggal lebih duluan daripada ibu saya. Nenek namanya siapa, Pak? Ya, apa Ustaz? Nama nenek yang meninggal tadi siapa namanya? Namanya Misalkan saja, Pak, disebut secara misal, dimisalkan saja nenek siapa? Salamah. Baik. Salamah namanya. Nama nenek saya Salamah. Salma. Nah, ya. Ya. Salma ini wafat tahun apa ya, Ustaz? Wafat tahun berapa Salma ini? Nenek saya meninggal sudah puluhan tahun yang lalu. Iya, dantai terus. Ibu Anda meninggal kapan? Kemudian ibu saya meninggal belasan tahun yang lalu. Belasan tahun. Siapa meninggal duluan? Ibu Anda atau? Nenek saya duluan. Nenek meninggal. Terus ya, pertanyaannya apa? Kemudian baru-baru ini kakek saya meninggal. Baru-baru kakek ini meninggal. Terus pertanyaannya? Yang saya ingin tanyakan, apakah ibu saya mendapat warisan dari kakek? Nenek saya. Dari nenek tentu iya. Jelas, pas. Apa Ustaz? Ketika nenek wafat, berarti ibu Anda kan masih hidup. Ya, ibu sudah meninggal baru hari ini. Ya kan baru ini dia meninggal. Pada saat Salma wafat, ibu Anda atau anak Salma itu masih hidup atau sudah meninggal? Kakek saya ada. Masih hidup, ibu saya masih hidup. Iya. Iya, berarti ibu Anda dapat dari pembagian harta waris nenek Salma. Tapi ibu Anda tidak dapat dari harta waris kakek Anda, suami Salma tadi. Terima kasih, Ustaz. Ya Allah, barik fiik, Pak Herman. Baik, jazakumullah khair Pak Herman di Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini dan sebagai khitam, silakan Ustaz. Iya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menjalankan salah satu rukun Islam dan yang Allah gandengkan perintahnya di dalam Al-Quran dengan perintah sholat dalam kewajiban harta ini. Semoga dimudahkan oleh Allah untuk menghitungnya dan mengeluarkannya dan menyalurkannya kepada yang ditentukan oleh Allah. Dengan demikian Allah mencintai kita di dunia dan di akhirat. Wallahu